Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ba'd. Jadi terakhir kita pelajari bahwa berdasarkan kaidah asma'ullah ta'ala alamun wa awsafun, terbantalah pendapat Ibn Hazm dan sebagian ulama lain yang sependapat dengannya bahwa ad-dahr masa ya, adalah salah satu dari al-asmaul husna. Nah, karena berdasarkan kaidah ini, nama-nama Allah itu bukan hanya alam. Baik. Bukan hanya alam. Jamaknya alam, tetapi juga was, jamaknya awsaf, yakni juga mengandung makna yang merupakan sifat. Sebab dahar tidak ada makna yang dikandungnya yang menunjukkan suatu sifat. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala karena namanya adalah masa. Nah, dan terkait dengan hadits qudsi yang menjadi dasar, yaitu yudin ibn Adam yang sebut dahar wa nadhar, sudah terbantah ya pemahaman itu dengan kelanjutan hadis. Allah mengatakan biadil amru uqallibul laila wan nahar. Baik. Yani maknanya adalah khaliqud dahr. Allah adalah pencipta masa. Naam. Dia membolak-balikkan masa. Bagaimana mungkin yang mencipta dan membolak-balikkan masa adalah masa itu sendiri, kan mungkin. Nah, tersisa terkait dengan ini, yakni faidah terkait dengan sabut dahr. Di kitab naskah yang anak pegang ada dinukil di sini kalam Ibn Qayyim dari kitab Zadul Ma'ad. Allah alam apakah di kitab kalian ada atau tidak. Di sini dijelaskan oleh Ibn Qayyim dari kitab Zadul Ma'ad. Dinukil di sini jilid juz 2 halaman 355. Ibn Qayyim mengatakan fasabud dahri dairun baina amrain. Fasabud dahri dairun baina amrain. Fasabud dahri dairun baina amrain. La budda lahu min ahadihima. La budda lahu min ahadihima. Imma sabbuhu lillah. Imma sabbuhu lillah. Imma sabbuhu lillah. Awishirku bihi. Awishirku bihi. Fa innahu idha taqada. فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله انتهى. Jadi kata Muqayyim fasabud dahri, maka yang mencela dahr masa, dairun baina amrain itu berporos antara dua perkara, tidak keluar darinya. Labud dalahu min ahadihima, mesti baginya salah satu dari dua perkara itu. Imma sabbuhu lillah, imma boleh jadi celaannya tertuju kepada Allah, awis syirku bihi, atau menyekutukan Allah dengan dahr, dengan masa. Bagaimana penjelasannya? Fa'innahu, karena sesungguhnya, idha'taqada, apabila dia berkeyakinan, beri'tiqad, anna dahra, bahwasanya dahr masa, fa'ilun ma'allah, pelaku terhadap seluruh peristiwa dan kejadian bersama Allah, yakni pencipta bersama Allah, ikut mengatur, mencipta bersama Allah, bahwa musyrik, maka dia musyrik, dia telah menyekutukan Allah dengan masa, karena telah mengangkat pencipta penguasa bersama Allah, yaitu dahr. Wa in i'taqada, apabila dia berkeyakinan anna Allah wahdahu, bahwa sesungguhnya Allah saja, ya, wallazi fa'ala dzalik, yang melakukan itu, yang menciptakan dan mengatur masa itu dan seluruh peristiwa yang terjadi, hawadits yang terjadi di masa itu, wa huwa yasubbu man fa'ala, dan dia mencela, mencaci pelaku, ya, yang mencipta dan mengatur masa itu. Faqad sabballah, maka sungguh dia telah mencela, mencaci Allah. Ketika mencaci masa itu, sementara yang mencipta dan mengaturnya Allah, berarti kembalinya caciannya kepada Allah yang telah menciptakannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah yang kedua ini sampai pada tingkatan kekufuran, bisa ditambah? Ana nukilkan ta'liq dari Al-Qawl Al-Mufid, jadi 2 halaman 140, melanjutkan keterangan Ibnu Qayyim, yakni untuk melengkapi keterangan, yaitu keterangan Ibnu Qayyim dan Al-Qawl Al-Mufid, jadi 2 halaman 140, kata Ibnu Qayyim, wa huwa muharramun, yakni dan Al-Qawl Al-Mufid dijelaskan, wa huwa muharram. Yang kedua ini tadi, yaitu wa in i'taqada anna Allah wahdahu alladhi fa'ala dhalika wa yasubbu man fa'ala fa sabbana, dia keyakinan bahwa yang menciptakan dah Allah, yang melakukan semua Allah, berarti dia caciannya kembali kepada Allah, wa huwa muharramun, dan ini dia muharram, perbuatan ini muharram, wa huwa muharram, wa ma'a hadza la yasilu ila haddil kufri, وَمَعَ هَذَا لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ لِأَنَّهُ لَا يَسُبُّ اللَّهَ مُبَاشَرَةً لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ لِأَنَّهُ لَا يَسُبُّ اللَّهَ مُبَاشَرَةً. Jadi itu haram, bersama dengan ini لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ الْكُفْرِ, tetap tidak sampai pada tingkatan kekufuran dosanya. Kenapa? Li'annahu la yasubbullaha mubasyaratan, karena dia bukan mencaci Allah secara langsung. Adapun mencaci Allah langsung, ya, mencaci Allah, menyebut Allah dan mencaci Allah langsung gitu, ini jelas kufur akbar. Tapi ini kan tidak, dia mencaci waktu masa ini. Nah, cuaca yang buruk misalkan, atau panas yang menyusahkan dia, atau dingin yang menyakiti dia, kemudian dia caci. Nah, kan berujung kembali kepada Allah, karena Allah yang menciptakan dan mengatur dia. Tapi dia bukan bermaksud mencela Allah langsung, enggak. Dan dia tidak mencela Allah langsung. Gitu. Jadi itu haram, tapi tidak sampai dengan kufur. Baik, jadi ini cukup lama ini tadi. Jika misalnya, ini Jawa Al-Khamsah. Insyaallah. Ya, idza maktafi. Al-qa'idah ats-tsalitsah ini biar di satu pertemuan nanti. Insyaallah sepertinya bisa selesai satu kali majelis. Nah, jadi sekarang kita sudah ada faedah pendalaman tentang makna yasubud dahr, ini dari segi hukumnya di sini. Naam. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.